Di pinggir lorong kota yang kemilau, termanggulah seorang oh musafir. Memerhati napas-napas manusia, kelesuan, kepasrahan, kepenatan. Berbisiklah sang musafir sendirian, oh inikah dikatakan kemodenan. Sedangkan kejahilan masih ada pada diri generasi berilmu, bertamadun dan ceria.